Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fiddunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri Allah wa qudratika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Saat ini kau luaran panjangan setia nanti ditempinkan nikmat rahmat jatuh resalipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh luaran panjangan setia sakit jalan-jalan sama rawu lempau dan majlis pengawasan ini kau bungki agar kita sesarangan dari akan pengawasan ini kau sakit kau kaca ketik Allah terus amal hasanah luaran panjangan setia. Dan mungkin-mungkin kita saling naos sekadar-sekadar dia pun kelompokan jenengan nanti ilmu dan manfaat di dunia wal akhirah. Bersama ini kau sadar pun kita melaksanakan kenosan yang berhubung monggo kita saling saran-saran naos doa kasus biasa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an. Ya Jalal wal Ikram, Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka. Ya Jalal wal Ikram, Rabbi zidni ilma wa wasi'ni rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban wa azizan fi umurihi wa ja'alni wajihan dunia wal akhirah minal muqarrabin. Ya kathiran wal wali, ya hasan wal fi'ali, ya qadiman bila zawali, ya mudian bila misali, falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Allahumma al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 71 baris kaping sedoso dipunwangsuli seketik. Menika bicara masalah peparingipun Allah mula minangka jasa saking Allah kangge menungso. Nah, mboten diparingi niku perkenalanipun Allah terhadap sifat Qoharipun. Dipundhawuhaken mata akota asyhadata firrohu wa mata mana ata asyhadata qahrohu fahuwa fi kulli dhalika muta'arifun ilaika wa muqbilun bi wujudi mudhi alaika. Mata akta semua-semua sopaling sopa Allah ta'ala sirah asyhadata sapa Allah ka ing sira netunggalaken dhuwur ing kedhusane Allah. Tapi wa matamana lan semangsa-mangsa wegah sapa Allah ka ing sira asyhadu mongko berarti netunggalaken sapa Allah ka ing sira netunggalaken kohrohu ing sifat mesesane Allah. Sifat keperkasaan Allah. Mulalah kesimpulan bahwa mongko utawi Gusti Allah dikuli dalika ing dalem saben-saben mongkono-mongkono ngetokno kebagusane lan ngetokno keperkasaane iku ta'arufun berarti memperkenalkan zate dewi ilai kamaring sira. Memperkenalkan sifate ilai kamaring sira wa mukbilun lan madhep diwujudi lukbiri kelawan wujudi kawalasan Allah alaika yang atas sesuatu. Ketika Allah memberi kamu berarti Allah memperlihatkan dirinya, memperlihatkan jasa kebaikannya kepada Allah dan kepada kamu. Tapi kalau Allah itu menghalangimu, tidak memberimu sesuatu, artinya Allah memberimu perkenalan keperkasaan kepada kamu. Berarti dalam dua situasi ini, antara diberi dan tidak diberi, itu kedua-duanya Allah memperlihatkan sesuatu yang penting kepada kamu. Dalam kedua hal itu, kedua-duanya Allah menghadapinya dengan kasih sayangnya yang kadang-kadang kamu tidak paham. Penjelasan itu kawikan di sutra kan jadi cita-cita mengalami jadi satu kawula satu pura-pura kawula itu hanya arif arif yang kepada mengenal sebuah ibad maulam yang bindaranya ibad mengenal bima melawan opwa yang kutawi maulwa itu alam yang atasnya rupa nima lemas sifatnya aliyati nyatanya satu pura-pura sifat kalimur wal asma ilan pura-pura asma al-husna yang bagus. Terus penjelasan dengan sampun setiap hamba itu pasti ingin mengenal Tuhannya dengan seluruh kekabur sifat umurnya dengan nama baiknya tidak perlu pengen roh ibaratnya bos pengen roh kok iso pinter ini caranya. Terus dikoleh apa air, keluarganya, pura, putranya, terus nubiman, kumpul, sopoh, lalu pengen yang kak. Nah, mongko, wala sabila, lan orang-orang dalam, lahum kegeri kawulan Allah, orang-orang dalam, ilah mari, tapi mari, mengenal Allah, ilah kita arif ini, kejabat kelawan pengenalannya Allah, jini, perkenalannya Allah, lahum mari, ibad. Ya Allah, kalau ini kerasa memperkenalkan diri, ya mungkin menungsa itu kenal. Nah, teman-teman, berusia dulu, raga, ya, aku benci, aku ini, bapak ini, bapak ini. Nah, aku biar sekolah ini, semua-semua ini tahun, kuliah di sini, berkuliah, bujuku ini, rabi ini, merogu aku ini. Ini pula, yang sampai senang ini, betul cerita, betul-betul. Bagaimana bisa ngerti rakyat biasa kalau ingin roh ceritanya bupati ini betul ayo ratau ya udah kecuali nek penguasa itu dunia bukan penguasa sekali Allah jadi penguasa itu langsung kuasa waktu ini dan itu bedanya penguasa manusia kalau itu duduk manusia itu penguasa manusia itu sampai belok bahasa manusia ini karena ini kok trek apa track record ya. Artinya dunia itu pernah pengalaman jabatan apa kuliah itu tidak di dunia ya. Biasanya disebar dengan orang dia tahu jabat ini kuliah itu tidak perlu mungkin sekali terpilih jadi pemimpin langsung disiarkan di TV terus bapak itu sejarah ini mungkin ada asalnya orang kuasa jalan juga jadi penguasa ya bisa itu sekali jadi penguasa langsung kuasa ya. Ya, Allah bisa membuat memperlihatkan kepada kamu tentang sifat-sifat kesempurnaannya. Ya, betul mungkin sampai paham tentang Allah, mengenal Allah. Wa ta'rifu ta'al mengenal Allah, saya perkenalan Allah lah mari kita. Iku ilama yakumu angin kesini Allah apa ta'arif, karena itu jima kelawan barang. Yang jidukan kemurun apa matihi kelawan ujar. Rupanya mayan jidu menanawa jidu, saking kira-kira perkorokan kemurun. Ya apa yang datang itulah informasi yang bisa kita terima. Sampai itu ngerti asal usulnya kondi. Ya. Jadi kan gak mau kenal nubis. Wongi api ngomong. Terus cuma gak mau nawani rokok. Urono sampai kita kesel dia ngalah ngadet sampai kita ngomong kursi nubis itu. Tapi sayang yang menengar mencinta main dia lah kondi. Dia udah dia bisa ngebun sama nanti bingung. Wong sing nulungi aku mah ngomong gimana. Nggih. Lah wong mbok ngomong. Mbok bisa kenal iki lho, Dik. Mbok bisa kenal. Maka apa yang dikeluarkan sebagai informasi itulah jalan pengenalan. Mulane pertama kali nek jenengan ngertos dia mesti yo ngertos sama rezeki. Saur ora jenenge, saur ora alamate minimal sama ngerti bentuk. Oh, wong ya. Oh, kami juga, dan itu jangan pasal sing tampilan penegakan pembunuhan itulah informasi awal. Mulanya Allah nampilo koparinya, ini berarti sampai secara jalan dijauhi bisa Allah anak yang mukti. Nek sampai diparingi nopo-nopo saking Allah berarti aku bisa Allah bukan karen. Nek sampean diwelasi aku Gusti Allah sing kang welas-welase. Nek sampean diparingi sakit, iki sing maksa loro iki Gusti Allah. Nek diparingi waras ya kuwi Gusti Allah sing maringi waras. Iki Gusti Allah iku ada kandungan perkenalan sama Allah. Wa yuridu alam ta'ati sapa Allah hu inna alaihi ngada sa'ibat rupane ma menetapkan di samping pura-pura hukum. Ya keputusan-keputusan yang nampak kepada kita itulah sebenarnya hakikat perkenalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu diperkes itu maknanya sampean dikenal oleh sifat qobidnya Allah. Maka mulanya sih kapan itu pun ada diatur dek. Jadi Nabi Adam itu nalika ke swarga kenalin namanya sifat jamali Allah. Ya, sifat jamali Gusti Allah, sifat keindahannya. Swarga nikmat, sembarang nikmat, dewean kesetan disediani bojo. Oh, Gusti Allah itu Al-Mu'im, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Ar-Razzaq, Ar-Wahhab. Nah, sekali yang kasus langsung diusir ke swarga, langsung Nabi Adam mengenal asmane Allah sing enggal malih lebih komplit malih Al-Qahhar, tukang meksa Al-Jabbar, tukang meksa malih tukang ngambili sing kurang Al-Jabbar Al-Muntakim Al-Wasadidu Iqab Rukhnoko malih kakak asma'ul husna sangang kusono sing tersebut dengan Al-Quran semuanya wajah sistem lancaran yang mengenal Allah itu yang penting orang macam semuanya dua karima apa yang datang kepada kita dari Allah itu ada dua macam. Allah kalahnya nomor siji mari pada barang wapapa kan sesuai dan cocok apa ma al-hawa yang kesenangan waktu alam tapi al-wakat. Jadi perkara tekan sama dua ini ada yang cocok, ada yang ora cocok, jadi kado kado kelambiannya di ukurannya pasang sama muslim marun mereka cocok jadi kayak kado ada coro jadi kayak kado kado mesti gak cocok. Surat dikirim yang naloro kalau kalahnya surat itu surat pengangkatan pangkat, kalau kalahnya surat itu surat tagihan. suratnya surat takdir dan nopo ya lemes. Suratnya surat kenaikan pangkat ya terus asap kurang. Bayi samalan siaran ya kau dari kamu kono mengkono mawapako apa yang cocok itu akhirat siaran atau anil jenis kemarin wa manhan lan ing kesehatan kurahan. Ini pun nomor sekitar. Nomor kali wa manhan siaran kau apa kamu layan ya koma guma ing hawa lan kopi enten malah sing jujur sing temurun ke Allah ing kula panjenengan iku ana kalane sing gak mboten cocok kale watek mboten cocok kale kesenengan wa isa malam diarani apa barang sing ora cocok mau diarani man'an ing jeneng man'an man'u apa menghalangi Allah tidak memberi kok gak cocok pajane memberi cuma kalau gak cocok terus sampean tuduh orang lain. Tapi uji dia apa? Ngobrol kelawan jujur kemarin mau. Nek Allah nopo menampilkan keparinge, mendatangkan kiriman keparinge kepada kula panjenengan. Niku akhirnya pasti haji. Bisa nyeksani sapa sura sifat ini yang kira kira sifat Allah apa iya ini kemungkinan tasyadu bisa meruh sapa sura sifat ini yang kira kira sifat Allah al-kubriyah ini kan bangsa bangsa jasa bangsa pemberian rupanya nilai jadi kelemahan wakaromu yang kemurahan wal ihsani lan kebagusan wal lutfi lan kawasan wal akhi lan kesekawasan wal menjali karyan kabir yang biasanya di kelompoknya tentunya sifat zaman sifat keindahan zaman kita harus mengerti ini juga sifat zaman mau ngerti ngerti enggak apa ya kan ya di paling ganteng, ayu, sehat macam-macam itu sebenarnya kepanggung sebagai bukti penampilan sifat jamal Allah, sifat keindahan Allah. Suami yang berarti muji firman pantelawan muji di pencegah pantelawan muji di pencegahan kasa itu bisa mengali bisa wakuh sopa surah sifat yang kura-kura sifat Allah Allah beriak ikan bongsa maksa rupanya minal jadri saat ini sifat jadr jabar niku napa nggih diktator diktator niku jabar kaya kibriyaan lan sifat gumedi kaya izadi lan sifat agung wal istighna lan sifat ora butuh nah niku jare kan niku butuh sampean ya wis ora butuh niku tetapi nyatane dadi mboten kenal sifat jabr, sifat kohr ini itu kan kita lihat aja, itu kan kita kenal ya kok jenisnya dikenal loh jadi itu juga kan matur pun betul kaya bagi nopo sayur jelaka kebunyi siro ayuhal abdi hei, eleng-eleng kamu loh apa sing sayur jelan laku pariko artinya ke orang bijak-bijak no sopo siro dari nama antarane atok lan-lanku tak jane ngerti tak jane tak jane sing apik sing sing mesti ayam bagi sing yang bagi sing seharusnya lihat posisi ini antara diberi dan tidak diberi itu mestinya sama wong itu sama-sama penampilan nek diberi itu padang nek gak diberi itu peteng kedua-duanya padang dan peteng itu sama-sama pemberian dari Allah mergo sama lek gak tau roh padang ya ora roh peteng lek gak tau roh peteng gak roh padang lah berarti kan kedua-duanya sama sama-sama apa sama-sama itu perkenalan dari Allah lek padang itu cinta lek peteng itu cium sembarang serba sulit artinya kita dipaksa untuk terbatas terus mau barang tanpa dipaksa gak betul ini kata gue nek guru musala nek maksa gampang mau. Cukup jenengan diparingi mulus maksa pontang-panting golek wis. Jadi iki judule sampe dikenal Gusti Allah iki lho iso maksa Gusti Allah. Nyatanya yang kejadian ini bolak-balik ke peksa waktu itu kemarin jenisnya pelayunya waku, pada aku lah kemarin waku gak keturutan kemarin kepada saya sajanya itu kebenaran aku kok dilihat Allah malah gak keturutan berarti banyak aku dikongkan mumpuh dengan suasana jiwet berarti aku nombok perkenalan sama Allah dan Allah ini sifat Al-Qadwi. Payang baju monggo sak mestine ora tak kebli sira ayo abdi eling-eling kawula. Apa sing sayujo an laku parika arep ento orang bijakno sapa sira. Bijakno baina uma antara nekop kemangkulan atok ora bijakno baina uma antara kemangkulan atok ing arep ta. Lamun ngarepake sapa sira ngarepake ma'rifat karo buka ing kenal pengarah. Jenenge kenal kuwi apa kowe ta? Masa saya sudah umur rumah ngarep kok, saya mandiri orang roh. Itu loh. Masa saya sudah kenal itu masih metak, merenggitai kata Allah. Berarti orang kenal-kenal. Tapi kalau masih metak, orang merenggitai, berarti itu orang akrab. Kalau orang yang akrab kenal, kenal-kenal itu ya. Ya tahu orang merenggitai, ya tahu orang. Masa itu dari baru komplek. Betul. Kalau cik roh aku, kak itu, orang pacaran. Nah, ya hanu, kita itu kak, yo. Mesti sih ditampung, sepokoknya, sehidup semati. Banyak bintang di langit, hanya bulan yang bercahaya. Banyak gadis yang cantik, hanya di kau lah yang dicinta. Ini menang. Nenek-nenek untuk pacaran itu ngomong mergorong komplek kenalan dan itu telepon komplek saya sudah dibucu ini oh tiba seperti tesnya ngomong-ngomong kalau begitu tes nomor dua seru perkenalan kompleknya tapi itu jangan menjadi alasan kalau sampai keluar dari wilayah perkenalan itu keluar dari wilayah dunia. Tak jadi antara kebijakan ambil kebijakan itu semakin komplit kenal, semakin paham. Oh, tidak ada kebijakan ini model. Jadi lek sekadar janji, kok aku lari, lu mau nomor, biasanya aku tak tahu saja janji lah. Terus pernah jadi dua, mau pakai, lu enggak, apa ya? Itu mungkin sesuatu saling memberi. Jadi sama, oh tidak bisa Allah model ini. Artinya ya apa-apa itu diperkes bisa artinya ini mati itu ya dikongkong mati bisa jadi itu artinya ini saya ini mati ngelak ya kedua bisa mulus-mulus bisa artinya parungnya ini mati sego mateng ya dikongkong sumuun bisa ngatung di parungnya ini mati makan ya dipaksa dikongkong mulai bisa kalau gak mulai bisa gak nikmat makan. Tidak yang cara menunggu dari wahat itu tidak ada sistem pengenalan saja. Lalu ini yang menjajah wahat atau tidak ada di wahat orang itu wahat perempuan dan itu jelas masalah itu kalau panjangan itu ya sajanya bukan perlu tidak yang tidak ingin kenal Gusti Allah walam yastaghfir lan aja ngentekaken kaing sira makna asline istighfar niku ngremaken walam yastaghfir lan aja ngentekaken kaing sira apa sing ngremaken kudu hajika seneng ketentuanmu sik larai gak iso kenal-kenal iku sing lebeti ati sampean-sampean kelelak-kelelak iku sampean dicepung oleh kepentingan sampean pribadi tanpa ada kerelaan membuka sedikit untuk bisa mengenal Allah. Sajane kok ora ngono. Sampeyan gak gelem lebih jauh mempersilahkan wis oleh sampeyan pengin jiwit ya jiwit. Dene gelem dia kerelaan sesuatu tidak dijibut itu karena masam itu malah lemak gitu. Jibut itu karena masam gitu. Jadi iya gitu. Gaya lu murid-murid. Oh, tapi gak buat murid-murid. Iya. Itu sesuatu paham. Ada yang murid-murid. Paham. Paham. Murid-murid. Sebab itu gak ada. Penampilan yang lebih jauh lagi gak ada sama terjadi di sini. Artinya ketika Allah sebenarnya tampil dengan kasih sayangnya, tampil dengan mampu dan atoknya, itu kedua-duanya ada saluran pengenalannya, kedua-duanya ada saluran kasih sayang. Jadi yang mengatas kelompok itu kan tenggelam di jalan mencintai kepentingan diri sendiri. Allah pikirkan hal-hal ini dalam karo-karo dua kata keadaan memberi ataupun tidak memberi, itu saja ini Allah ini menginginkan. Sejak ini Allah ini tetap menginginkan dan tanpa nikmat alaika yang atas isi nikmat nekseng buat penting nolongi pengenalan terhadap ketuhanan itu sendiri. Sebenarnya tambah pengenalan itu tambah nikmat. Semakin tinggi, semakin menggos-menggos, semakin banyak yang bisa kamu lihat. Makanya saya pecinta alam itu sampai di dekat mati tenggelam gunung itu karena ada kapal penasaran. Semakin tinggi, maka dia semakin banyak. Semakin banyak tantangan, semakin banyak hal yang bisa dipahami. Maka hasilnya apa? Buh, enak, buh, enak. Itu sakjane karo-karone jadi pengalaman. Nah, pengalaman itu lebih enak daripada gak pengalaman. Minimal bisa omong. Lalu bisa omong itu bahaya, tidak tidak bisa omong. Maksudnya menceritakan pengalaman sengsara itu. Pengalaman sengsara itu bisa jadi kebanggaan. Oh, boleh. Kowe ora tau ngomong, ora mesti ngono. Akhire dudu Agustus ku cerita. Iku gimana kebanggaan itu malah. Kita enggak boleh mau. Itu jadi kebanggaan. Karena apa? Jelas-jelas sing kutune mesti gak iso balik ke zaman lan bener. Akhirnya ada nilai heroik, nilai kepahlawanan. Nah, kepahlawanan itu wah, kemuliaan. Jadi dia enten uang, dipakai ini, mati sambut. Secara fisik jelas kalah, mati jadi kalah. Tapi itu bukan kalah, kenapa? Dia sudah berani merelakan nyawanya untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya kalau Allah itu dijeli, urut terus gak tahu mati. Mungkin dia menyerah mau gitu, akhirnya dia Allah dijeli, urut semua. Gak tahu mati, sekali mati langsung masuk surga tanpa di sana. Dan lelak cing liat-liatnya kan disini aku sih di dunia Allah, aku dunia Allah itu bertahan malah gak wani. Dan wani gak mau Allah, aduh wani Allah duit 500 saya dipecah lagi sih. Wabukilun yang terkese matuk sapa Allah diwujudilu yaman wujudil kasih sayangi Allah kan lembut ilai kamar isiwa wahada wahada utawiki ikaruh mata aku tak asal jatah kuruh wa mata mana aku asal jatah kuruh ya alim penjelasan saya ibu aku ialah tentang nek Gusti Allah paring berarti memperlihatkan sifat dunianya. Nek Allah boten paring berarti Allah memperlihatkan sifat kohiyahnya. Nggih. Jadi penjelasan dadi dawuh sing ngene. Wa zaidai iki dawuh wa ya iki bayan ma penjelasan dawuh takut dana kang wis disi apa ma. Rupane ngomonginya kana saking dawuh Syekh Ibnu Athaillah maka kata kalaka babel fahmi ilmani adal manti huwa ayu apa maka kataha semongso-mongso wis buka sapa Allah kata kedua sirai buka babel fahmi yang lawangi pengertian lawangi pemahaman paham apa? Paham tentang ilmani paham tentang manti ya Allah paham tentang orang yang maringi Allah orang maringi Allah menyerang awakmu kau tak paham ada mengko jadi baik apa almanu pencegahan Allah mau biaya almanu iku ainul aqai jadi kahanan itu paring ya orang maringi kuwi berarti maringi maringi apa? Maringi pengertian tentang hak maringi maringi pengertian tentang gak maringi ternyata gak diparingi ini orang asal isuh tetap di dalam lingkaran kasih sayang Allah Subhanahu sing bener. Oh, kangge memperkuat penjelasan iki wonten dalil ulama sanes. Kala dalil saka Sufyan ats-Tsauri, Syekh Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Apa itu Aba Habib al-Badri? Apa itu soal sopo insun? Aba Habib Syekh Aba Habib al-Badri lebih terkenal seorang awliya itu. Usali muluk salam sopo insun alaihi ingatasi Abu Habib. Padahal walam akun lam iya turun tahu ono sopo insun kura aitu ningali sopo insun huwa Aba Habib. Artinya saya belum pernah kenal dan insya Allah sehati aku juga belum pernah melihat saya. Kemudian ya turun kabar-kabar itu mereka belum tahu dan insya Allah dia aku turun ke arah aku. Kita umi salam kita langsung nongkrong. Pak kalau mau dari sopo sehati aku lima ribu itu. Anda sedang asawi ala diukal. Sampai tak sedang asawi yang terkenal itu. Ini seorang orang yang ada kaya gula yang ada ini mereka tumpasan sendiri bisa lo doyo ini kok tuku bakso ini bapaknya yang ada mereka bakal bakso ini lah Pak Imran ya langsung ini jadi aku tak kona iku anta uta ono tau tali siro anta ono tau tali siro itu Sufyan ats-Tsauri Sufyan ats-Tsauri Allah hikam ini kalau kamu sedia ngomong-ngomong ini wong-wong tak sampai anda Sufyan ats-Tsauri. Kala dayun soko Sufyan ats-Tsauri fakultu mengkumatkan soko insun na'an yeh pula ini Sufyan ats-Tsauri karena sa'ali mungkin baju mungkin soko insun Allah itu sama azza wa jalla barokah nama yukal yang barokah amal mayukal barokah lah dayun mungkin kok saya hati-hati kok jauh sampai enggak Abu Sufyan yang terkenal mungkin kok jauh ini enggak rokaya dan lalu mau jauh ini menjelati lalu dia lalu dia jauh rumah itu tersinggung omongannya orang pintar masa orang pintar bakal sama kok jauh seposeh ada Habib ini mereka insin ya Sufyan maro aina khairan kotu ilamu kebina ya Sufyan ya Sufyan maro aina orang tahu ningali yoko insun khairan yang kebagusan kotu badar besar ilamu kebina kejoko sakin pengeran insun belas rumah saat ini peranak sih apik kejoko disiara itu batur yoko insun aja gesa kola samana nakro liko aman lan naro khairan qattu ilami samana samana mongko utawi apa iku lana kedhewe kita ngono cara jawane lalah apa ben bisa jawane ya samana mongko utawi apa iku lana kedhewe kita nakrohu jir bajir semih sopoh kita semih riko aman il ketemu pengeran lam naro kan ora tau ningali sopoh kita khayang kebagusan waktu babar pisan ilam ujub besakin pengeran mau lala apa nek resmini ora ama kebagusan ujub besokoh pengeran kok moro-moro kita sering keluar sikap kita itu sering keluar sikap ketika ada sesuatu yang jelas-jelas itu dari pengeran yang baik tadi kok enek pertama sampai gak menyebabkan apa jadi emang orang anak keadaan kejogoh sama busi Allah itu bisa sengaku busi Allah tak jadi sengaku busi Allah tak mengapa ada sesuatu yang datang dari Allah kok ada penilaian berbeda jadi ini sudah anggap apik, sudah sudah anggap apik. Jadi tidak pertanyaan lebih kali. Rumah kaya, beli jauh mana? Bagaimana deh, ini wali terkenal, saya sosial dan juga mau. Ya Sufyani, hei Sufyani, hei Sufyani, mana Allahu iyaka, mantuwani iyaka, apa onimu iyaka? Sufyani, ngerti ya, ya? Mantuwani utari uwai kahusi Allah, iyaka ilmiyosuho, iku apa on tepare menghusakin Allah laka kudusila. Ini nek kowe gak diyai Gusti Allah kuwi sakjane kowe wis diyai. Yakin. Ana apa to? Wis ngomong apa sing muncul kepentingane dhisik. Ora duwe kok ngomong ya iki kok aku sakbos. Mana to tujuane? Ngoten. Padahal niku nyata. Kata kasus tidak diberi malah diberi tak. Tidak diberi dan malah diberi. Iya deh. Jadi begini pula, wang itu sesuatu yang realistis kok. Kalau tak cerita, nanti kalau alami di lembut ini, di tenahat, tenahat itu, mobil keluar itu serutuk L300. Untuk L300 sumber bagasi ini penyok. Tapi alhamdulillah kau tahu ngaji hitam. Kembali berbetis. Iki mesti ada berapa? Kalau dia biasa, sedua lebih dari dua. Biasa ini biasa lah, ini tidak balik. Biasanya aku lihat mobil berusuk berusak mobil, bisa nak oleh kerja. Tunggu lah fitnah. Waktu itu sering temuan. Tung jumbang di sudut L300 sampai penyok ini tidak laku. Itu penyok-penyok ayo bonung Terenggalek. Di dalam itu di Terenggalek. Bum parkir ini. Bisa berapa? Sisi-sisi lah. Waduh itu akar katanya. Ternyata gak itu. Kalau penyiasan itu jadi dibutuh untuk penggalak, jadi untuk penggalak mungkin yang dengan cara mau senengan dan untuk kita tolong aku mungkin izinnya dikentengahkan dan ditaruh itu tapi itu juga enggak nah, di anak pas gak jadi penyiasan ini yang terkenalan tentu saja kemarin ini musim di jadi pengawasan dalam salah satu ini itu anu malam itu di kentengnya itu ini pilihan alun-alun itu kenalan gua nah, nah itu musuhnya kan ah, tetap ini orang usah berani ini orang usah berani ini orang usah berani ini biar betul itu, itu sesuatu banyak hikmah setelah teman-teman itu tentang pengalaman hidup tentang pengalaman saya itu oh, tidak tekanan tak mesti wong tenang akhir informasi ditanggung ini itu juga ngelak-ngelak malam-malam jalur informasi gitar paling komplit oh juga pusat informasi gitar malam itu juga biasa enak kan cerita macam-macam lah banyak ketemu ya ketemu lo sini ada anak Hasan itu juga satu ya macam-macam dan itu acung mendaki acung mulai sepigawan melon toko ngarepe patahan terus pernah tapi itu gue buat soal dimana tapi tambah dulu tambah kocok harus ditutup dulu kocok terus gue ketemu dulu terus saya ini gak wangi yang rumah apa ya dunia sempisan dan bukan bucaan itu sih jalu-jalu jadi kandil tua bukan kandil-kandil berapa kandil tua paling ngomong-ngomong ngelapor di nabok sejalanmu masih gue bisa sama tiba-tiba ngurut di orang-orang enak jenian priawa itu sih ya ono ya ini ngurung paham soal sikap ini malah bukan bucak wis paham jadi oh lalu kok hikmah banget saya sih ini kok jadi kusambil kan tidak mungkin sedina kok terus cangkruk teng kulo alun-alun. Saya sekarang bilang, cangkruk itu banyak. Sing kalau dirugikan itu sangat mahal. Belajar jalan itu mana? Betul apa ya? Bisa lah, betul ni kayak apa gitu? Dulu kita pasal apa? Itu namun proses lah. Namun proses. Namun proses. Nah, proses dan hasil itu satu kesatuan. Coba bisa. Mereka kalau jadikan karena punya kepentingan karena proses yang selesai itu aja mewah, tapi yang selesai mewah dan ini cocok karena itu alasannya terbiara ini pun ini bisa itu saja bagaimana kita penerbiaan itu sendiri mana Allah iya kah atau umum kalau saya sahabat aku kemudian sendiri sejarah Saudi. Wajar kalau menurut orang diparingi tapi diparingi iku anak usah semuanya Allah iku yang nak orang mungkin nyegah sopa Allah kain sirah min bukhlin saking medit walau jubilan kusorang duwe orang mungkin kusi Allah nyegah gak mari nyegah Allah medit atau Allah gak mari nyegah Allah sampai anjaran orang mungkin. Bisa Allah sampai menjahat jahat gue setelah saya Tuhan mana ya lo apa boleh mana Allah itu pun rumah-rumah pun jauh pasti kok cerita-cerita dia kepada kontrak mawon wah ini bisa tak rumah kita bisa Allah sampai menjahat jahat betul kalau Allah akan menjahat betul tapi buatin nama amanku angin kesini utawi oleh nyegah bisi Allah sangka awakmu iku nazaru bukan oleh pertimbangan yang mendalam ini bisa si Allah wah tidak ada yang kerana pemilihan oleh Allah yang manfaatkan ya awakmu ya sudah ya sudah loh mungkin sama itu ya sudah ya sudah inna fikala unsan aku tenang dulu awakmu kok ayam ina bahasa kemudian ikut tetap di dalam awak mula unsan yaitu ini ono keayaman wa ma'akalan itu serta lesiro tapi syuhlan ono kesibukan aku ini saja tidak jajar gue ini tapi yang sibuk muka kan itu hadis kurang kurang mulang kurang mulang itu dia dia semua adalah ini ngatup sopo sahabat Habib ala gunai mati yuk ngatasi cempe ini Habib bertara-tara berjudi gak sopa Abu Habib ini sentiba ini itu karena waktus tapi hal ini dikutu-kutu berubah sing gagah sebanu kadu bisa ngomong kok mulai bisa ngerasa dua cita-cita ya kerjaan kamu miso untuk mengatakan ini sih gak miso ya. Ya hati ini sudah remeng mereka remeng ya wahainya remeng itu harus hati banget terus ngaji kita ngerti apa jadi muru-muru ini harus gak ngantin gak ngamuk, gak bisa pakai muru-muru betul-betul ini gitu ya kan ya itu remeng tapi itu sudah baik sudah baik, ya timbang orang gak orang yang saya jatuh, gak gak bisa asap-asap apa katanya ya. Tapi kadang-kadang ya, besok mulai kakak ini giling nombor tujuh ini. Pak, aman ya, besok kalau orang-orang aja ini yang umuran. Iya, ngomong-ngomong. Ya tutup, kalau tutup, ya paham orang. Nah, ya lo besok ngomong. Bisa, aja ini yang umuran itu saya ada gizi. Aku tahu itu mau semangat yang mikir. Kita gak ngerti, tapi kita gak ngerti. Itu yang ngomong. Lepas malah ya, cuma ngomong. Kalau saya ngaji dulu, saya selalu ngomong. Itu gak ngerti. Kata-kata lepas itu berisi ribu itu lagi saya sih ini keluar-keluar itu berisi ini pun tak rapat lho untuk membuat kira-kira ada yang nonton itu lucu kira-kira tak cek nonton itu berubah diam tukar lama kata ya harus dibuat nama lapa ini pun tak ketakalan diri di Liji Ahri iya tapi ya alhamdulillah kira-kira rasul-rasulnya ini sih itu disyukuri Jadi minimal ini cara bingungnya ini tidak bisa menurut ngaji bingungnya sampai segitu kan ini tidak sampai segitu apalagi ya sampai orang jam kalau jam bahkan jam kadang-kadang itu bingungnya jatuh maksudnya bingung warasnya ke pasangan galingannya bingungnya betul sih reaksinya betul sih dia tergantung kalau tergantung ya latihan ilmu ke Allah. Agar dirinya dengan Allah tidak banter, dirinya hilang. Gue terus dikira hilangnya, dirinya banter. Ini jelas ini. Oh, contoh pun kata. Contoh pun kata. Kalau bandingkan, Allah itu sana sih. Allah itu mau hati. Gue diberi mau hati. Gue nunggu nanti ke video. Kusah mau hati. Ya Allah, kusah mau hati. Berbeda hati ini gampang dibuka kalau orang hati ini sudah gampang dibuka mau hati ini ayah dibuka lama hal sulit untuk dipahami keadilan Allah mulai soalnya saya protes takdir itu memang kejam ya tak terus kok kejam itu nikmat ya berarti gak sudah kejam untuk jadi itu nikmat. Nggak kira-kira mau dikejam itu siapa apalah malah belum upamu apa sikit-sikit haram, sikit-sikit haram kenapa orang haram-haram terus apa budaya belum sampai betul terus betul ngani wanger pokoknya babak-babak dibutuh-butuh babak ini wanger pokok cara berpokok cara itu belum ya senasan cara bentuk betul dia udah ngerti tapi mereka esensi watak tidak bisa apa mereka benar-benar itu dicegah lalu hukum haram tinggal saja pengenalan oleh Allah saat itu. Oh ternyata Allah itu juga tidak cukup mereka ikhazar lihat para Rasul haram mereka sudah tidak lakukan ya juga ya Allah itu rabu itu rabu itu rabu itu ya ada Allah itu sempat beri barang diketahui maksudnya Allah itu cukup dijauhi haram mereka akan segalaan ini pak jadi sini kan bukan menurut di sini waktu-waktu ini bukan menurut aku tapi ya banyak yang gak paham ini kalau apa-apa ini kalau ya apa semua tinggal aku dibiarkan tapi itu hebatnya keadilan yang Allah dan karena ini uang itu sih cedeknya dengan Allah itu lewat sengsara dan karena ini cedeknya dengan Allah itu lewat kemuliaan. Enten kalane cedhike teng Allah niku liwat kebingungan. Mergo wis bingung kok awis iki sono gak iso juga gak iso terus dilek-lek buka Gusti malah eling Allah. Ana kalane sih lek tidak iso musara sibuk sampai ra iso ibadah lek tidak iso kepenak lek eling Allah ya ben yo ngono. Wong ngono iki iki. Iki iki lah sebuah lan iki sakjane penampilan Allah tuh. Wah ini yang jauh dari ini kalau omongnya ini jauh ngomong ini tadi ngomong yang penting yang pengen ngerti aku itu yang ngerti karo wali negusi Allah sekarang Allah dipakai kabe ini pesannya Syahid Warab akhirnya pesan kabe itu maksudnya di sini. Kau orang itu ayat Tuhan Allah. Kota mabuhmu alakubi. Kota maris ngecap. Sopo semacam Allah Tuhan Allah diri. Alakubi mengatakan sehat ini orang kafir. Sampai orang kafir itu orang mengalak Tuhan Allah. Lalu itu yang nanti. Nanti dia nanti. Mulanya kau cukup tinggal ruang yang dijadikan Tuhan Allah. Tapi kan kue jiwi, ngerti ya kue larangannya Allah kue coba agar itu penting paham ya? Ya enak mau dosa, enak mau salah, enak mau kabur ojo buat ketinggu mergokannya tapi kue jiwi, enak mau kabur, ojo buat ketinggu mergokannya salah satu bentuk ojo buat ketinggu dengan cara buka, ngajak-ajak, ya cuman ngajak itu gak maksa udah saya jelas lahir roha itu insya Allah itu dipahami itu sedulur itu nampak Bon, kapan waktu hari sampai sekat, bro, kita tutup kan itu sesama dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala radhiyallahu tabaraka wa sahbihi wa sallam ya jami'an alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amihi wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa rabbil alamin wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة